لها إلا فتوضع في الكفة الأخرى فترجح بهن، فترجح بهن. وهذه الجملة من الآيات والأحاديث تدل على أمور: أولا الإيمان بالميزان، ثانيا الإيمان بأنه يوزن في هذا الميزان الأعمال والأشخاص، يوزن فيه الأعمال ويوزن فيه الأشخاص ويوزن فيه سجلات الأعمال. هذه ثلاثة أشياء توضع في الميزان: الأعمال، قال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، والأشخاص يؤتى بالرجل السمين فيوضع في الميزان، هو بذاته يوضع في الميزان. والصحائف كما مر في حديث السجلات التي توضع في هذه الكفة. ثالثا الإيمان بأن هذا الميزان له كفتان، وهو ميزان حقيقي، ميزان حقيقي. وبعض الناس يظن أن أهل السنة إذا قالوا عن شيء إنه حقيقي فمعنى ذلك أنه يساوي أشياء الدنيا، لا يفهم من كلمة حقيقي إلا ما يشبه أشياء الدنيا تماما، وهذا باطل، فإن أشياء الآخرة حقيقية وهي لا تشبه أشياء الدنيا ولا تشبه حقائقها. وكذلك الله سبحانه وتعالى صفاته حقيقية ولا تشبه صفات المخلوقين، ولذلك يفر المتكلمون عن أن يقولوا إن صفات الله حقيقية. لماذا؟ لأن كلمة حقيقية عندهم تساوي أشياء الدنيا، لذلك من ذلك يفرون ويظنون أنهم إذا أثبتوا لله تبارك وتعالى صفاته أو بعض صفاته أنه يلزم من ذلك التشبيه أو التجسيم أو غير ذلك، وهذا هو الضلال المبين، لأن القرآن لا يلزم عليه باطل وقد أثبت لله الصفات، والسنة كذلك، والصحابة كذلك، والتابعون كذلك، كلهم أثبتوا الصفات، ولم يأتي عن أحد من هذه الأشياء ما ينفي الصفات. ولو كان إثباتها لله تبارك وتعالى تشبيها لما أتى به القرآن، ولنفى القرآن هذه الصفات، والقرآن والسنة لا يلزم عليهما أي باطل. فهذه الأشياء ومنها الميزان، أعني بهذه الأشياء يعني الغيبيات، الغيبيات هذه حقيقية لها وجود حقيقي وهي أشياء حقيقية ليست خيالا وليست على سبيل المجاز، يعني ميزان على سبيل المجاز ولكن في الحقيقة ليس ميزانا، لا بل هو ميزان حقيقي ليس مجازا ولا خيالا ولا كذبا، ولكنه أيضا لا يشبه موازين الدنيا. وكذلك كل شيء من أمور الآخرة، قال تعالى عن وصف ما في الجنة وأتوا به متشابها، أتوا به متشابها. نعم طبيعي، لكن طمعت لأن أراك تكتب ما شاء الله. Baik, setelah Syekh memuji Allah Subhanahu wa Taala, kemudian bersalawat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian beliau menjelaskan permasalahan yang kesembilan, yaitu tentang al-mizan, yaitu tentang mizan, timbangan, alladzi lahu kifatan, yang mana timbangan itu memiliki dua tangan, ya, memiliki dua tempat, yuzan, dua kifatan, yuzan, yang mana yuzanu fihi al-amalul hibat, yang dengan timbangan tadi bahwasanya perbuatan-perbuatan hamba, perbuatan-perbuatan manusia itu akan ditimbang. Yang ditimbang itu yang baik ditimbang, kemudian yang buruk pun ditimbang. Yang buruk pun ditimbang. Dan mizan ini ditetapkan, ada disebutkan oleh Allah, ada disebutkan dalam Al-Quran dan juga ada disebutkan dalam As-Sunnah. Di Al-Quran dan ada di Sunnah. Firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan tentang mizan, wa nada'ul mizan al-qis yaumil qiyamah. Bahwasanya nanti akan diletakkan timbangan, yang mana timbangan itu al-qis. Timbangan itu timbangan yang tepat, timbangan yang presisi. Timbangan yang tepat, timbangan yang presisi, yang benar-benar teliti. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Yang mana dengan timbangan itu nanti amal-amal seorang hamba itu akan ditimbang meskipun hanya sebesar biji. Biji yang kita kenal dengan biji sawi, ya. Biji yang kecil, ya, yang hampir tidak terlihat oleh mata, itu nanti ditimbang, dikadar, dinilai, yang mana amal yang sekecil itu tidak akan bisa dinilai kecuali dengan menggunakan sebuah timbangan. Menggunakan sebuah timbangan. Falunuqimulahum yaumal qiyamati wasna. Ayat yang lain menjelaskan bahwasanya niscaya kami akan mendirikan bagi mereka itu pada hari kiamat sebuah timbangan. Kemudian dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan adanya timbangan ini. Tadi kita sebutkan dari Al-Qur'an, sekarang dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yu'ta lirajulin samin. Nanti pada hari kiamat ada seorang lelaki yang badannya gemuk. Ada seorang lelaki yang badannya gemuk, gendut, begitu ya. Kemudian didatangkan di atas timbangan. Yang kita ketahui bahwasanya orang yang badannya gemuk, yang badannya besar, itu timbangannya pasti berat. Ya, mungkin 100 kilo atau berapa, timbangannya berat. Ya, berbeda dengan orang yang badannya kecil. Maka lelaki ini kemudian didatangkan di atas mizan pada hari kiamat nanti. Tetapi di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak bernilai apapun. Badannya besar, tapi ketika ditimbang dengan timbangan itu ternyata tidak bernilai apapun. Kemudian juga menjelaskan tentang seorang lelaki yang datang dengan kitab amalnya. Yang datang dengan kitab amalnya kemudian ditimbang di mizan. Selanjutnya berkaitan dengan permasalahan mizan, yang ditimbang di mizan itu nanti itu yang pertama adalah amal. Yang nanti ditimbang di atas mizan itu nanti ada adalah amal. Amal seorang manusia nanti akan ditimbang. Kemudian hal yang lain yang ditimbang itu adalah al-ashkhas, adalah manusianya. Jadi yang ditimbang amalnya, kemudian yang ditimbang adalah manusianya. Sebagaimana yang disebutkan dari hadis yang sebelumnya, bahwasanya nanti ada orang yang badannya gemuk, nanti akan ditimbang. Kemudian yang terakhir yang ditimbang itu adalah sijillatul amal. Sijillatul amal itu adalah catatan-catatan amal, catatan-catatan amal. Kemudian bahwasanya ahlu sunnah wal jamaah meyakini bahwasanya mizan itu adalah hak, bahwasanya mizan itu adalah benar adanya, dan ini adalah mizan hakiki, mizan dalam arti yang sebenarnya, timbangan dalam arti yang sebenarnya, bukan timbangan yang bersifat majas. Bukan timbangan yang bersifat majas, tetapi timbangan dalam arti yang sebenarnya. Ahlu sunnah wal jamaah itu ketika mendengar sesuatu yang gaib yang berkaitan dengan akhirat seperti mizan ini, maka mereka menetapkannya. Mereka menetapkannya apa adanya. Mereka menetapkannya apa adanya. Dan itu mizan yang ada nanti di akhirat itu benar adanya, tetapi berbeda dengan pengertian kita. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui nanti bagaimana bentuk mizannya. Bagaimana bentuk mizannya. Hingga Ahlussunnah wal Jamaah kemudian dalam permasalahan ini tidak menyerupakan permasalahan yang gaib itu dengan sesuatu yang ada di dunia. Berbeda dengan selain Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka ketika mendengar sesuatu yang gaib yang berkaitan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala, yang berkaitan dengan hal seperti ini, dengan surga dan neraka, dengan mizan, maka mereka segera menyamakannya dengan apa yang dilihat, dengan yang ada di dunia. Perbuatan yang seperti ini adalah perbuatan yang batil, karena ini adalah perbuatan menyerupakan sesuatu atasbih. Maka orang-orang yang selain Ahlussunnah wal Jamaah ingin menghindari tasbih ini. Mereka mengetahui kalau timbangan itu diserupakan dengan timbangan yang seperti ada yang di dunia ini, gitu ya, maka itu perbuatan tasbih. Hingga mereka ingin menghindarinya. Cara menghindarinya bagaimana? Mereka menganggap timbangan itu bukan timbangan. Itu hanya arti kiasan saja, bukan arti yang sebenarnya. Maka yang seperti ini juga keliru. Maka yang seperti ini juga keliru. Keliruan mereka ada dua. Pertama, menyerupakan sesuatu itu dengan yang ada di dunia, ingin menghindarinya, kemudian itu diingkari, dihilangkan. Maka ini adalah kesalahan di atas kesalahan. Sedangkan Ahlussunnah wal Jamaah mereka meyakini apa yang disebutkan di dalam Al-Quran, kemudian meyakini apa yang disebutkan dalam As-Sunnah. Bahkan para sahabat ridwanullahu alaihim juga menetapkan, meyakini, mengimani apa yang disebutkan di dalam Al-Quran dan di dalam As-Sunnah. Mereka meyakini bahwasanya mizan, mereka meyakini bahwasanya timbangan nanti di akhirat itu adalah timbangan yang hakiki. Bukan timbangan dengan makna kiasan, tapi timbangan yang hakiki. Akan tetapi, timbangan yang nanti di akhirat itu tidak serupa dengan timbangan yang kita pahami saat ini. Demikian. Naam. Thumma qala rahimahullah wal hawdhu al mukarram bihi nabiyyuna sallallahu alaihi wasallam haqq. Wal hawdhu hawdhu nabiyyina sallallahu alaihi wasallam 'arduhu min صنعاء إلى أيلة ماؤه أبيض من اللبن وأحلى من العسل ماؤه أبيض من اللبن وأحلى من العسل وعليه كيزان يعني أكواب عليه كيزان بعدد نجوم السماء لا يشرب منه إلا أتباع النبي صلى الله عليه وسلم يرده الناس مؤمنهم ومنافقهم متبعهم ومبتدعهم فيقول النبي صلى الله عليه وسلم مرحبا أمتي أمتي فتحجزهم الملائكة فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أمتي أمتي فيقولون إنك لا تدري ما أحدث بعدك فيقول سحقا سحقا لمن أحدث بعدي أو لمن بدل بعدي سحقا سحقا يعني بعدا بعدا وهذا شرف عظيم لأهل السنة والجماعة المعروفين باتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم وحسن الاقتداء به والتأسي وهذا خزي وعار لأهل البدع الذين أحدثوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد سنته. نعم. Baik. Kemudian selanjutnya Syekh menjelaskan masalah yang lain, yaitu tentang haud. Wal haudu haqqun. Haud itu artinya telaga. Wal haudu haqqun. Bahwasanya telaga itu nanti benar adanya. Telaga itu benar nanti adanya. Luasnya haud nanti telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini luasnya seluas jarak dari Son'a ke Ailah. Al-Ailah fitnya Syekh. Son'a ila al-Ailah. Ila al-hiya al-Aqabah fi junub al-Urdun. Naam. Jadi suatu tempat di selatan Urdun. Artinya dari Son'a ke Ailah ini adalah jarak yang sangat jauh. Adalah jarak yang sangat sangat jauh. Itu nanti luasnya telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam nanti di akhirat. Kemudian beliau menjelaskan tentang sifat airnya. Bagaimana bentuk airnya? Telaga itu nanti ada airnya. Warnanya itu lebih bening daripada susu. Warnanya putih, lebih putih daripada susu. Kemudian rasanya, rasa air tersebut itu lebih manis daripada madu. Lebih manis daripada madu. Sebuah gambaran telaga yang istimewa. Di saat itu tidak ada telaga yang lain di padang mahsyar nanti. Ya. Ada sebuah telaga yang sangat luas, kemudian yang airnya itu berwarna putih, lebih putih daripada susu, rasanya lebih manis daripada madu. Kemudian di haud itu terdapat gelas-gelas, terdapat cangkir-cangkir yang jumlahnya itu sejumlah langit-langit, sejumlah bintang-bintang yang ada di langit. Sebuah bintang, seperti bintang-bintang yang ada di langit. Yang mana umat Nabi SAW nanti yang akan minum di telaga itu. Kita adalah umat Nabi SAW dan kita nanti akan minum di telaga itu. Nanti pada hari kiamat, seluruh umat Nabi SAW akan mendatangi telaga itu. Yang mukminnya, yang ahlu sunnahnya, yang ahlu bid'ahnya, semuanya nanti akan mendatangi telaga itu untuk minum. Kemudian Nabi SAW menyeru, memanggil manusia, memanggil umatnya untuk minum dari telaga itu. Akan tetapi nanti sebagian manusia terhalang. Mereka ingin minum tetapi dihalangi oleh para malaikat. Mereka ingin datang ke telaga itu tetapi nanti mereka dihalang-halangi oleh para malaikat. Kemudian Nabi SAW umati. Nabi SAW mengatakan ini umatku, kata Nabi SAW. Kemudian para malaikat menjawab nanti, sesungguhnya engkau tidak tahu apa hal-hal yang mereka perbuat setelah engkau. Mereka tidak tahu hal-hal baru apa saja yang mereka perbuat setelah engkau tiada. Maka kemudian Nabi SAW mengatakan sukhtan. Artinya apa? Mudan, yaitu jauh. Ya. Jadi ini, dari ini kita dapat memahami, ini adalah pujian, ini adalah sebuah kehormatan buat orang yang selalu berpegang teguh di atas sunnah Nabi SAW. Sekaligus ini juga ancaman, sekaligus ini juga celaan, hinaan buat orang-orang yang kemudian tidak berpegang dengan sunnah Nabi SAW. ثم قال والشفاعة حق وهي المسألة الحادية عشرة والشفاعة حق والشفاعة مسائلها كثيرة في الحقيقة لكن أهم مباحث الشفاعة أن نميز بين الشفاعة بين الشفاعتين الشفاعة المثبتة والشفاعة المنفية الشفاعة المثبتة والشفاعة المنفية بعض أهل البدع نفى الشفاعة تماما لا يوجد شفاعة وهم المعتزلة وبعض أهل البدع غلا في الشفاعة فجعل الشفاعة لغير الله سبحانه وتعالى والحق أن القرآن والسنة أن الوحي قد اشتمل على نفي أنواع من الشفاعة وإثبات أنواع من الشفاعة أما الشفاعة المنفية فشفاعتان. الشفاعة لأهل الكفر لا شفاعة، إلا ما استثني من شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب وحسب، لكنها ليس فيها إخراج من النار، وإنما من وسط النار إلى ضحضاح من النار، أي إلى طرفها. إذن الشفاعة المنفية شفاعتان منفية، الشفاعة لأهل الكفر كما قال الله تبارك وتعالى: إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، إلى أن قالوا: وكنا نكذب بيوم الدين، هؤلاء كفار، حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. الشفاعة المنفية الثانية هي الشفاعة بغير إذن، لا يوجد شفاعة بغير إذن، وإذن خاص من الله سبحانه وتعالى، كما قال الله تبارك وتعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. أما الشفاعة المثبتة فهي أيضا قسمان: الشفاعة لعصاة الموحدين مثبتة، أثبتها القرآن وأثبتها السنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وأما القسم الثاني فالشفاعة بإذن الله، هذه ثابتة مثبتة. وينبغي أن نتفطن إلى أن الشفاعة لم تذكر في القرآن إلا منفية مثبتة في الوقت نفسه دائما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: من ذا الذي يشفع عنده، نفي، إلا بإذنه إثبات. ولا يشفعون، نفي، إلا لمن ارتضى إثبات. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم، لا تغني شفاعتهم، نفي، إلا من بعد أن يأذن الله إثبات. وهكذا في سائر القرآن دائما. مثل التوحيد، التوحيد نفي وإثبات، لا تجد التوحيد إلا نفيا وإثباتا، لا إله إلا الله، لا إله إلا هو وحده إثبات، لا شريك له نفي، اعبدوا الله إثبات ولا تشركوا به شيئا نفي، وهكذا في سائر القرآن. وكذلك الشفاعة دائما ما تأتي هكذا إثبات ونفي. فما تنفعهم، نفي، شفاعة الشافعين، إذن يوجد شفاعة للشافعين لكنها لا تنفع الكافرين. فما تنفعهم شفاعة الشافعين، إذن شفاعة الشافعين موجودة ولكنها لا تنفعهم، نفي وإثبات، وهكذا وهكذا. وقد هدى الله تبارك وتعالى أهل السنة والجماعة إلى القول الوسط والاعتصام بالكتاب والسنة بغير وكس ولا شطط، فأثبتوا ما أثبته الله ونفوا ما نفاه الله. نعم. طيب. Kemudian selanjutnya Syekh melanjutkan pembahasan kepada pembahasan yang ke-11. Tadi Al-Haut itu permasalahan yang ke-10. Sekarang kita memasuki permasalahan yang ke-11, yaitu wasyafa'atu haqqun. Sesungguhnya syafa'at itu pertolongan, syafa'at itu artinya pertolongan. Sesungguhnya syafa'at itu benar adanya. Syafa'at itu benar adanya. Kemudian dijelaskan oleh beliau bahwasanya syafaat itu ada dua macam. Syafaat itu ada dua macam. Yang pertama, syafa'atun musbatah. Itu adalah syafa'atun musbatah. Yang kedua, itu ada syafa'atun manfiyah. Syafa'atun musbatah itu artinya syafa'at yang tetap. Syafa'at yang benar adanya. Syafa'at yang berguna. Syafa'at yang memang pertolongan itu bermanfaat buat kita. Gitu ya. Yang kedua itu ada syafa'at al-manfiyah, yaitu syafa'at yang syafa'atnya ada cuman seperti tidak ada. Syafa'at yang tertolak. Syafa'at musbatah itu syafa'at yang diterima. Kemudian syafa'at yang tertolak, manfiyah itu adalah syafa'at yang tertolak. Sebagian daripada ahlul bid'ah itu menolak adanya syafa'at. Ada segolongan dari ahlul bid'ah itu menolak adanya syafa'at. Syafa'at itu tidak ada. Kemudian sebagian yang lain, ini ada yang berlebih-lebihan dalam syafa'at. Yang meniadakan syafa'at, yang menganggap syafa'at itu tidak ada, itu adalah dari golongan Mu'tazilah. Jadi golongan Mu'tazilah menganggap tidak ada syafa'at. Padahal di sini dijelaskan syafa'at itu adalah benar adanya. Pertolongan itu nanti benar adanya. Kemudian golongan yang kedua dari ahlul bid'ah adalah orang-orang yang melebih-lebihkan dalam permasalahan syafa'at. Mereka katakan semua orang bisa kasih syafa'at selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, semuanya bisa ngasih syafa'at. Ya, padahal ada tidak semua yang bisa memberi syafa'at. Meskipun dia bisa memberi syafa'at, bisa jadi syafa'atnya itu tidak bermanfaat buat orang yang diberi syafa'at. Ya. Ahlu sunnah wal jamaah ini berada di antara kedua pendapat ini. Ahlu sunnah wal jamaah itu menetapkan adanya syafa'at. Mereka mempercayai, mengimani adanya syafa'at. Tetapi syafa'at itu diberikan kepada orang-orang yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat, bukan untuk semua orang. Kemudian selanjutnya kita jelaskan tadi bahwasanya syafaat ada yang musbatah, ada manfiyah. Al musbatah itu adalah syafaat yang diterima, sedangkan al manfiyah adalah syafaat yang tertolak. Maka syafaat yang tertolak ini juga ada dua macam. Syafaat yang tertolak ini ada dua macam. Pertama adalah syafaat untuk orang-orang kafir. Syafaat untuk orang-orang kafir. Maka syafaat yang diberikan untuk orang-orang kafir ini tidak bermanfaat bagi mereka. Syafaat yang diberikan kepada orang-orang kafir atau syafaat yang diberikan kepada orang kafir ini tidak diterima. Ya, syafaatnya tertolak. Begitu ya. Kemudian yang kedua adalah syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk siapa? Untuk paman beliau, Abi Thalib. Dia mendapatkan syafaat tetapi masuk dalam kategori manfiyah. Kenapa? Karena syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini tidak mengeluarkan Abi Thalib dari neraka. Jadi masih tetap saja mendapatkan siksa. Masih saja mendapatkan siksa. Apa syafaat yang diberikan kepada Abi Thalib? Syafaatnya adalah dipindahkan dari wasatin nar ila dahdahin nar. Bahwasannya Abi Thalib itu nanti posisinya dari pusatnya neraka, dari tengah-tengah neraka, kemudian diberi syafaat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dipindahkan ke tepian neraka. Ke tepian neraka. Ya, tetap saja azab neraka itu pedih. Maka meskipun dapat syafaat, tetapi syafaatnya tidak mengeluarkan beliau dari neraka, tidak menyelamatkan dari azab. Ini adalah syafaat manfiyah. Kemudian kita dijelaskan oleh Syekh, itu ada yang kedua, yaitu syafaat musbatah. Tadi yang tertolak ada dua macam. Kemudian yang musbatah itu juga ada dua macam. Ya, ada dua macam. Syafaat yang diterima, yang musbatah, yang tetap, itu adalah contohnya, tadi kan ada dua. Yang pertama adalah syafaat Nabi SAW untuk para pelaku maksiat, tetapi dia muwahhid. Ada orang muwahhid, dia bertauhid, dia di atas tauhid, tetapi dia melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Maka ini akan mendapatkan syafaat musbatah dari Nabi SAW. Wasyafa'ati li ahli nar min ummati. Li ahli al-kabair, wasyafa'ati li ahli al-kabair min ummati. Syafa'atku, kata Nabi SAW, untuk para pelaku dosa besar daripada umatku. Ini syafaat buat mereka yang menjaga tauhidnya. Bisa jadi tauhidnya benar, murni karena Allah Subhanahu wa taala, namun perbuatan dosa besarnya itu banyak hingga ketika ditimbang maka lebih berat keburukannya hingga dia menjadi ahli neraka. Orang ini bisa terhindar dari neraka dengan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena pada saat itu tidak sempat lagi orang untuk beramal. Maka ini adalah syafaat yang berlaku. Syafaat yang diterima. Yang kemudian, yang kedua adalah syafaat biiznillah. Yaitu syafaat yang diberikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, bahwasanya ketika dalam Al-Quran disebutkan kata syafaat, ini selalu berpasangan antara syafaat al-musbatah dan syafaat al-manfiyah. Selalu berpasangan. Ya. Sebagaimana tauhid. Tauhid itu selalu juga berpasangan. Selalu juga berpasangan. Ada nafi, ada isbat. Man dhalladhi yashfa'u indahu. Man dhalladhi yashfa'u indahu. Hada nafi. Maka siapakah yang dapat memberi syafaat di sisi Allah? Enggak ada. Man dhalladhi yashfa'u indahu illa biizni. Illa biizni. Ini adalah isbat. Ini adalah isbat. Selalu disebutkan berpasangan. Sebagaimana tauhid la ilaha illallah. La ilaha illallah. ويتبع ما ذكرنا من أمر الشفاعة وما هو منفي وما هو مثبت منها فهم الأمر الآتي. فهم الإذن. ما هو الإذن؟ الإذن ثلاثة أشياء يجب أن تتوفر جميعا. أما الأمر الأول فالإذن للشافعي أن يشفع. الإذن للشافع أن يشفع. والإذن للشفاعة سابق لها، يعني لا يشفع إلا بإذن. فالإذن أولا ثم الشفاعة تحدث. الإذن للشافعي أولا في أن يشفع لأحد المسلمين أو المؤمنين، تعيين هذا المشفوع له ثانيا، هذا الإذن الثاني. قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. إلا لمن ارتضى، أي لمن ارتضى الله أن يكون مشفوعا له. فهم لا يشفعون إلا بإذن، ولا يشفعون لأحد إلا بإذن. وثالثا لا يشفعون إلا بقدر الذي يحده الله تبارك وتعالى. قدر في عدد الأشخاص، قدر في المراتب التي يرفعونهم بقدر. ومعنى ذلك أن الله تبارك وتعالى يأذن مثلا لمؤمن أن يشفع فلا يذهب المؤمن يشفع لمن يشاء وكيفما يشاء ومتى شاء، بل ينتظر لمن أشفع، اشفع لفلان وفلان أو فلانة أو لقبيلة كذا أو لعدد كذا من أقاربك أو غير ذلك بقدر. طيب أشفع لهم فأخرجهم من النار مثلا وأجعلهم في الفردوس، أرفع درجتهم من الدرجة الأولى إلى الدرجة المئة أم ماذا؟ لا، تخرجهم من النار وتدخلهم الجنة في أول درجات مثلا، فلا يتعدى شيئا من ذلك، لا يتعدى أن يشفع بلا إذن ولا أن يشفع لمن يشاء هو حتى ولو أذن له في أن يشفع، لا بد من إذن لاحق أن يشفع للشخص الفلاني، ولا يشفع له إلا بقدر أيضا. قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في الشفاعة الكبرى في الحديث الطويل في صحيح الإمام البخاري، إلى أن يقول فيأتون محمدا فيقولون يا محمد ألا ترى إلى ما نحن فيه فاشفع لنا عند ربك، فيقول أنا لها، ثم مباشرة يشفع لهم. لا لا، أنا لها يحسن الظن بربه أنه سيأذن له، فإذا أذن له شفع، فيذهب يخر ساجدا تحت العرش، ما شفع، لم يشفع، ينتظر الإذن، يخر ساجدا تحت العرش ويحمد الله ويثني عليه، ينتظر الإذن، فيقول الله يا محمد ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع، فيأذن الله تبارك وتعالى. إذن لا يشفع مباشرة ويقول أنا محمد وأنا خير الناس وأنا خير الأنبياء والمرسلين وقد وعدني الله أنه سيشفعني، فهيا هيا ادخلوا الجنة، لا لا يفعل هذا، بل هو أعرف الناس بربه سبحانه وتعالى، فيخر ساجدا تحت العرش ويحمد ويبقى في محامد وثناء على الله تبارك وتعالى حتى يقول الله له واشفع تشفع. طيب خلاص اشفع تشفع، اذهب اشفع لمن تشاء، لا، فيحد لي حدا، في صحيح الإمام البخاري، فيحد لي حدا، اشفع في هؤلاء دون هؤلاء، في مرتبة كذا دون مرتبة كذا وكذا. وهذا ظاهر أيضا في الحديث الذي، هذا الحديث في شفاعة لأهل المحشر، هناك شفاعة لإخراج المؤمنين من النار، فيقول الله اذهبوا وأخرجوا من كان في قلبه مثقال برة من إيمان، فيذهبون فيخرجونهم، ثم يقول اذهبوا فأخرجوا من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. إذن حينما قال له أخرجوا من كان في قلبه مثقال برة، ما تعدوا ذلك، ولا أخرجوا من كان في قلبه مثقال ذرة، لأن هذا أقل، لأن هذا تعد للحدود. وهكذا ثلاث مرات، في كل مرة يحد لهم حدا، فلا يستطيع أحد أن يجاوز حده. من فهم هذا، وهذا واجب الفهم في الحقيقة، عصمه الله تبارك وتعالى من أن يسأل الأموات الشفاعة، لأنه يعلم أنهم لا يملكون الشفاعة. لا يملكون هم أنفسهم، ولا يعلمون هل سيشفعهم أو لا. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم بوحي الله أن الله سيشفعه، لكن هل يعلم بمن سيشفعه؟ لا يعلم. هل يعلم بالقدر الذي سيشفعه فيه؟ لا يعلم. فإذن لا يجوز أن نطلب الشفاعة حتى من الرسول صلى الله عليه وسلم، مع أنه سيد الشافعين من المخلوقين، إلا أنه وإن كان يعلم أن الله سيشفعه لكنه لا يعلم الإذن الثاني في من سيشفعه، هل سيشفعه فيه؟ لا يعلم. وذلك لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ماذا تسألني من حاجة؟ قال أسألك مرافقتك في الجنة. ما قال له خلص توكل هذا عندي، ما قال له، قال أعني على نفسك بكثرة السجود، أعني على نفسك بكثرة السجود. وقال أسعد الناس، كما سأله أبو هريرة رضي الله عنه، من أولى الناس يوم القيامة بشفاعتك؟ قال يا أبا هريرة لقد ظننت أن لا يسألني أحد غيرك هذا لعلمي بحرصك على الحديث. من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال من قال لا إله إلا الله مخلصا بها من قلبه. من الذي يعلم الإخلاص في قلبه؟ الله. إذن من علم الله منه الإخلاص بلا إله إلا الله شفع فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. فبدلا من أن نقول يا رسول الله شفاعة، نقول يا الله شفع فينا رسولك صلى الله عليه وسلم، نقول يا الله تقبل من شفعنا في المؤمنين وشفع المؤمنين بنا، شفع بنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم ختاما، إنه ما عبد غير الله إلا بشبهة في الشفاعة، ما عبد غير الله على مر التاريخ، ما عبد غير الله إلا بشبهة من شبه الشفاعة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا وما لا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا، ويقولون هؤلاء شفعاؤنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، وما نرى معكم شفعاءكم، لقد جئتمونا فرادا، وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء. دائما المشركون يقولون ما نعبد هؤلاء إلا ليشفعوا لنا عند الله، كما قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا عند الله زلفى. كيف يقربون عند الله زلفى؟ بالشفاعة، بالشفاعة. فشبهة الشرك، شبهة الشرك الأصلية المتكررة في كل زمان ومكان مع تغير في الشكل ربما، لكن هي ثابتة، هي شبهة في الشفاعة. أي شفاعة؟ الغلو في الشفاعة، إثبات الشفاعة المنفية. نحن لا ننكر الشفاعة ولا نثبت الشفاعة، بل ننكر من الشفاعة ما أنكره الله ونثبت من الشفاعة ما أثبته الله. نحن لا ننكر العبودية ولا نثبت العبودية، بل نثبت العبودية لله وننفي العبودية عن سائر الآلهة سواه. وهكذا السني في أدق التفاصيل يثبت ما أثبته الله وينفي ما نفاه الله تبارك وتعالى، وبالعكس البدعي يثبت مطلقا أو ينفي مطلقا، كما قالت المعتزلة لا شفاعة، وقال عباد القبور الشفاعة يملكها الخلق. وآخر آية أذكرها تحوي هذا كله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل لله الشفاعة جميعا. قل لله الشفاعة جميعا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم وسائر المسلمين لما يحب ويرضى، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه. وعذرا على الإطالة، لا بأس، ثلاث مرات طويلات، لكن صبرا إن شاء الله. صبرا على إندونيسيا. Baik. Kemudian beliau melanjutkan hal-hal yang terkait dengan permasalahan syafaat. Hal-hal yang terkait dengan permasalahan syafaat, fahamul izni. Ya. Jadi kita perlu memahami permasalahan izin dalam syafaat. Permasalahan izin dalam syafaat. Jadi syafaat itu, pertolongan itu tidak kemudian datang begitu saja. Tapi ada aturannya. Aturannya adalah izin di sini, izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Izin di sini ada tiga. Izin syafaat ini ada tiga. Pertama, iznun lisyafi ayyashfa. Yang pertama adalah izin buat orang yang memberi syafaat. Izin buat orang untuk memberikan syafaat. Jadi orang yang ingin memberikan syafaat itu mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak semua orang bisa memberi syafaat. Hanya orang-orang yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang bisa memberi syafaat. Kemudian yang kedua, isnin lisyafa'ah sabiqan laha. Bahwasanya izin untuk memberikan syafaat ini sudah diberikan terlebih dahulu sebelum memberi syafaat. Ya, yang pertama orangnya diizinkan. Ya, kamu boleh memberi syafaat. Yang kedua, pemberian syafaat ini baru bisa dilakukan setelah mendapatkan izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada dua proses. Bukan kemudian megang mentang-mentang megang nih ada SIM-nya nih, SIM untuk syafaat kemudian langsung ngasih syafaat, tidak. Tetap harus mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala untuk memberi syafaat. Kemudian yang ketiga, bahwasanya la yasfa illa biqadar. Bahwasanya seseorang itu tidak memberi, bisa memberi syafaat kecuali dengan takaran tertentu. Ada jumlah yang terbatas, ada jumlah yang tertentu yang dia bisa berikan syafaat. Bukan suka-suka hati dia. Ya, sudah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberi syafaat, kemudian mengantongi yang kedua, gitu ya. Sudah diberikan izin untuk melaksanakan proses syafaat. Yang ketiga, ketika memberikan proses syafaat itu juga ternyata ada takarannya. Ternyata juga ada ketentuannya. Tidak asal memberikan syafaat. Tidak bisa dia memberikan syafaat kepada semua orang, tidak. Tetapi ada ketentuannya. Kemudian berkaitan dengan permasalahan ketentuan ini, berkaitan dengan masalah takaran dalam pemberian syafaat ini, ada dua ketentuan. Ya. Jadi permasalahan izin yang ketiga, bahwa dia bisa memberikan syafaat dengan jumlah tertentu. Ya. Yang pertama, takaran yang pertama itu adalah qadrun fi adad. Qadrun fi adad. Jadi jumlahnya terbatas. Ada takaran, ada aturan yang berkaitan dengan jumlah yang dia bisa beri syafaat. Jumlah yang dia bisa beri syafaat. Kemudian yang kedua, itu adalah qadrun fil maratib. Adalah takaran dalam tingkatan, takaran dalam derajat. Jadi ada dua, tadi jumlahnya diatur, kemudian derajat pemberian syafaatnya juga diatur. Maka dijelaskan di sini, ketika seseorang itu mendapatkan, diizinkan untuk memberi syafaat, dia diizinkan, kemudian proses pemberian syafaat juga diizinkan, kemudian dia tidak serta-merta langsung memberikan syafaat, tetapi dia masih menunggu. Siapa yang akan saya beri syafaat? Siapa yang akan saya beri syafaat? Boleh enggak orang ini beri syafaat, izin kepada Allah Subhanahu wa taala? Kemudian syafaatnya seperti apa? Bisa enggak orang ini dari ahli neraka yang paling bawah, kemudian dengan syafaat yang kami berikan, langsung naik ke surga Firdaus, bisa enggak? Minta bisa ya. Mintanya bisa. Tetapi itu ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala sejauh mana dia bisa memberi syafaat. Maka dimulai dari yang paling rendah dulu. Dari dia penghuni neraka, kemudian menjadi penghuni surga. Dari dia menjadi penghuni neraka, dibakar di neraka setelah sekian lama, kemudian mendapatkan syafaat, dikeluarkan dari neraka, masuk ke surga. Itu adalah tingkatan-tingkatan dalam pemberian syafaat. Jadi jumlahnya diatur, kemudian tingkatan pemberian syafaatnya juga diatur. Sebagaimana yang terjadi kepada Nabi SAW dalam hadis Al-Bukhari yang sangat panjang. Hadis ini sangat panjang. Memang menceritakan bagaimana kesulitan dan bagaimana penderitaan dan bagaimana kedahsyatannya mahsyar nanti. Hadis ini sangat panjang. Bercerita manusia datang kepada Adam, kemudian manusia datang kepada Nuh, kemudian manusia datang kepada Musa, kemudian terakhir datang kepada Nabi SAW. Manusia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua anbiya yang datang sebelum manusia yang mendatangi anbiya semuanya mengatakan nafsi-nafsi. Maka ketika manusia datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia mengatakan, "Wahai Muhammad, berikanlah kami syafaat." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ana laha." Baik. Aku akan memberikannya. Bukan berarti kemudian Nabi SAW memiliki syafaat itu, bukan. Beliau mengatakan, baik aku akan melakukan, memberikan syafaat aku akan melakukannya. Bukan berarti kemudian Nabi SAW ketika beliau mengucapkan itu langsung memberi syafaat, tidak. Karena syafaat itu miliknya Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bab daripada husnuzon billah. Nabi SAW mengatakan ana laha, aku yang akan melakukannya. Ini adalah daripada bentuk husnuzan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah beliau melakukan itu, mengatakan seperti itu, beliau bersujud di bawah arsy. Beliau bersujud di bawah arsy, memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau menundukkan kepalanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga pada suatu ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya Muhammad irfa' ra'sak." Wahai Muhammad, angkat kepalamu. Is'al tu'ta, minta engkau akan diberi. Wasfa' tusyaffa'. Maka berilah syafaat. Maka syafaatmu itu akan berlaku. Isfa' tusyaffa'. Seperti itu. Ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini tidak memiliki syafaat. Berlaku aturan ini. Dia mendapatkan izin daripada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat. Setelah beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan izin untuk memberikan syafaat, apakah kemudian beliau langsung memberikan syafaat? Tidak. Tidak. Kepada siapa beliau bisa memberikan syafaat? Kepada siapa beliau bisa memberikan syafaat? Kemudian yang ketiga, syafaatnya seperti apa? Syafaatnya seperti apa? Ya. Maka disebutkan ya, syafaatnya itu adalah salah satunya adalah syafaat untuk ahli neraka. Syafaat untuk ahli neraka. Yang di dalam hatinya itu ada seberat zurah. Di dalam hatinya itu ada seberat zurah. Zurah itu jagung, biji jagung kecil ya. Dalam hatinya ada seberat biji jagung daripada keimanan. Ada orang-orang masuk neraka, kemudian di dalam hatinya itu ada seberat biji jagung daripada keimanan, maka ini dikeluarkan dari neraka. Dikeluarkan dari neraka. Dijelaskan oleh Syekhuna bahwasanya tidak disebutkan miskola dzarrah. Kenapa? Karena zarrah ini lebih kecil daripada zurrah. Biji zarrah itu kan lebih kecil daripada jagung. Biji sawi itu lebih kecil daripada biji jagung. Maka yang keimanannya sekecil ini tidak mendapatkan syafaat yang seperti ini. Ya, syafaat yang seperti ini. Ini adalah menentukan takaran syafaatnya. Kemudian dijelaskan oleh Syekh, al-amwat la yamlikuna syafa'ah. Bahwasanya sesungguhnya orang-orang yang sudah mati itu tidak bisa memberikan syafaat, bahkan mereka tidak bisa mensyafaati dirinya sendiri. Orang yang sudah mati itu tidak bisa memberi syafaat, bahkan untuk mensyafaati dirinya sendiri dia tidak bisa. Bahkan Nabi SAW sendiri tidak mengetahui bahwasanya beliau bisa memberi syafaat kecuali dengan wahyu. Jadi Nabi SAW itu bisa mengetahui bahwa beliau akan memberi syafaat itu berdasarkan wahyu. Oleh sebab itu ada seorang sahabat yang meminta kepada Nabi SAW syafaat beliau. Ada seorang sahabat datang kepada Nabi SAW untuk meminta syafaat beliau, meminta pertolongan beliau nanti di akhirat. Maka beliau katakan, apa yang kamu minta? Apa yang kamu minta? Maka dia katakan, as'alu murafaqatuka fil jannah. As'alu murafaqatuka fil jannah. Aku minta agar bisa bersama engkau, wahai Nabi SAW, di dalam surga. Baik, kata Nabi SAW. Akan tetapi, a'inni ala nafsika bikasrati sujud. Ini menandakan bahwa syafaat itu harus mendapatkan izin daripada Allah Subhanahu wa taala. A'inni bi nafsika bikasrati sujud. Maka tolonglah dirimu sendiri dengan memperbanyak sujud. Tolonglah dirimu sendiri dengan memperbanyak sujud. Ya. Kemudian dalam hadis yang lain disampaikan, ditanyakan kepada Nabi SAW, man as'adun nas yaumul qiyamah bisyafa'atika. Siapa manusia yang paling bahagia dengan syafaatmu engkau nanti, wahai Nabi SAW, di akhirat kelak? Siapa manusia yang paling bahagia dengan syafaatnya Nabi SAW? Maka dikatakan, mangkola la ilaha illallah mukhlisan fi qalbihi. Bahwasanya orang yang paling bahagia nanti di akhirat itu adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah mukhlisan min qalbihi, ikhlas dari hatinya yang paling dalam. Dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid itu ikhlas dari hatinya yang paling dalam. Maka di sini kita bisa lihat bahwasanya Nabi SAW pun nanti tidak tahu kepada siapa beliau memberi syafaat kecuali diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala, mukhlisan min qalbi. Yang bisa menilai ikhlas itu siapa? Yang bisa menilai keikhlasan itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka ahlu sunnah wal jamaah ini berada dalam posisi yang tengah-tengah. Ahlu sunnah wal jamaah itu berada dalam posisi yang tengah-tengah. Mereka mempercayai adanya syafaat. Mereka mengimani adanya syafaat. Bukan seperti Mu'tazilah. Atau kelompok-kelompok yang semisal, kelompok-kelompok ahli bid'ah yang semisal. Mereka mengingkari adanya syafaat. Bahwa syafaat itu tidak ada. Ahlu sunnah mengimani adanya syafaat. Dan kemudian ahlu sunnah juga tidak berlebih-lebihan dalam permasalahan syafaat. Tidak semua orang bisa memberi syafaat. Tidak semua orang bisa memberi syafaat. Yang bisa memberi syafaat itu adalah orang-orang yang mendapatkan izin daripada Allah Subhanahu wa taala untuk memberi syafaat. Dan ketahuilah, sebenarnya inti permasalahan dari kesesatan umat-umat terdahulu bahkan sampai sekarang, itu inti permasalahannya ada dalam permasalahan syafaat. Inti permasalahan kesyirikan mereka itu pemicunya adalah permasalahan syafaat. Ya. Mereka meyakini bahwa syafaat itu siapa aja bisa memberikannya. Hingga mereka meminta syafaatnya kepada orang tersebut. Mereka meminta syafaatnya kepada orang tersebut. Padahal orang tersebut tidak bisa memberi syafaat. Ya. Jadi begini. Ya. Mereka berlebih-lebihan dalam syafaat manfiyah. Syafaat yang tertolak mereka berlebih-lebihan dalam meyakininya. Tidak bisa memberi syafaat, cuman diyakini mereka bisa memberi syafaat. Ini sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang kafir. Kenapa kalian masih menyembah Tuhan-Tuhan itu? Ma na'buduna illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Ketika mereka ditanya, kenapa kalian masih menyembah berhala-berhala itu? Mereka katakan, mereka berargumen, membuat narasi, membuat sanggahan. Ma na'buduhum, kami tidak menyembah mereka. Nah, kami tetap menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kami tetap yakin Allah Subhanahu wa taala itu Tuhan kami. Illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kecuali kami kepingin berhala-berhala tadi mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sedekat-sedekatnya. Dengan adanya berhala tadi, kami kepingin ini menjadi sarana, ini menjadi jalan untuk mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara mendekatkannya? Maka mendekatkannya itu adalah dengan syafaat. Apakah berhala-berhala itu mampu memberikan syafaat? Tidak. Ya, ini berlebih-lebihan dalam syafaat manfiyah. Oleh sebab itu, maka seyogyanya syafaat itu diminta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, syafaat itu diminta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun apabila dinisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita berdoa. Kita berdoa, ya Allah, berikanlah syafaat untukku melalui nabimu sallallahu alaihi wasallam. Wahai Allah, jadikanlah syafaat yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu juga untukku. Kita mendoakan Nabi semoga syafaat beliau itu juga mencapai diri kita. Juga mencapai diri kita. Ya. Jadi intinya dalam permasalahan syafaat ini tidak boleh untuk meminta syafaat kepada makhluk. Tidak boleh kita meminta syafaat kepada makhluk. Ya. Hatta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi yang boleh itu adalah kita mendoakan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu juga bisa mencapai diri kita. Wallahu a'lamu bissawab, semoga ini bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat untuk kita melalui nabinya sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إذا كان طويلا كم سؤال؟ في ثلاثة سؤال. خلاص إلى الغد إن شاء الله. إلى الغد. ممكن سؤال واحد سه. كيف حال الأمة يعني الممنوع من الحوت؟ هل المنافقون داخلون في ذلك؟ نعم. المنافقون أهل البدع. Al-munafiqun wa ahlul bid'ah. Jadi ada pertanyaan, bagaimana keadaan umat yang terusir? Kaifa haluhum ya Syekh? Kaifa? Yani yas'al lamma yurid ay yashrab thumma ya'til malaika fi hadijahum. Yarja'un khalas la yashrabu. La yashrabu. Tayyib. Baik. Jadi bagaimana keadaan umat yang terusir dari telaga? Ini pertanyaan yang bagus. Mudah-mudahan kita mendapatkan telaga. Jadi ketika umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disuruh datang ke telaga, kemudian ada orang-orang yang dicegah untuk minum, maka bagaimana kondisi mereka? Maka mereka tidak akan mendapatkan air yang lebih manis daripada madu itu, padahal tidak ada air yang lain. Mereka tidak bisa menikmati air yang lebih putih daripada susu itu, tidak bisa. Padahal jumlah gelasnya sejumlah bintang-bintang di langit, tidak terhitung. Kemudian apakah orang-orang pernafik, munafik termasuk yang terusir? Iya. Orang-orang munafik dan orang-orang ahlul bid'ah ini termasuk orang-orang yang dicegah, yang tidak bisa minum dari telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian doa soal yang lain kata Syekh, ini karena panjang nanti akan dilanjutkan insyaallah besok. Subhanallah khairan. Subhanakallah wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakallahu khairan.